لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول ربنا جل في علاه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-87 dan setelahnya dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu la ilaha illahu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang keesaannya dan haknya untuk diibadahi dan ditauhidkan. Bahwa la Allahu la ilaha illahu, Allah Subhanahu wa taala dialah sesembahan, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka siapapun dan apapun dia tidak boleh disembah. Apakah itu malaikat, apakah itu nabi, rasul, orang saleh, wali, dari manusia biasa, barakallahu fiikum, atau apapun dia bentuknya, batu kah, patung kah, kuburan, pohon, dari gunung, lembah, mata air, apapun dia, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun boleh kita serahkan ibadah kita, penghambaan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sama sekali. Baik. Dari ibadah-ibadah qalbiyah, dari ibadah-ibadah qauliyah dan ibadah-ibadah fi'liyah, maliyah. Tidak boleh ada ibadah qalbiyah dalam bentuk keyakinan, i'tiqad. Barakallahu fikum, amal kalbu seperti tawakkul, al-khawf, wal-raja. Barakallahu fikum, harapan-harapan, tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ibadah-ibadah qauliyah berupa doa, seperti berdoa, tidak boleh orang meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada orang minta rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah telah nyatakan bahwa yang kalian sembah itu tidak memiliki rezeki, tidak punya apa-apa. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtagu 'indallahi rizqa wa'buduhu. Sesungguhnya siapapun dan apapun yang kalian sembah selain Allah, mereka tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki rezeki. Rezeki semua milik Allah Subhanahu wa taala, maka carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sembah Allah, berdoa kepada Allah dan berusaha. Allah pemilik rezeki. Allah yang telah membagi-bagi. Allahu la ilaha illahu. Ayat yang seperti ini sangat banyak. Allah nyatakan tentang keesaannya dan haknya untuk diesakan, diibadahi semata-mata, tidak yang lainnya. Ini yang dikatakan at-tauhid. Dan inilah yang dipahami oleh orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Barakallahu fikum. Beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, "Ya qaum, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai kaum, katakan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Kalian akan beruntung. Yang diyakini oleh orang-orang musyrikin adalah tidak ada yang boleh disembah kecuali memang Allah Subhanahu wa taala. Semua sesembahan yang merupakan sekutu yang mereka adakan untuk Allah Subhanahu wa taala harus ditinggalkan semuanya. Ketika ini mereka ketahui sebagai konsekuensi dari pernyataan la ilaha illallah, sementara mereka tidak mau meninggalkan tuhan-tuhan mereka yang lainnya, akhirnya mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini akan menyeru kita untuk menyembah hanya Tuhan yang satu? Sementara selama ini kan banyak Tuhan yang mereka sembah. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka juga menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lainnya dari sesembahan-sesembahan, patung berhala, kuburan, berbagai macam. Akhirnya mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Allahu la ilaha illahu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Niscaya Allah akan mengumpulkan kalian semuanya di hari kiamat. Manusia pertama sampai manusia terakhir, jin dan manusia, Allah akan mengumpulkan kalian semuanya di satu lapangan. Ini yang disebut dengan mahsyar. Baik, hari dikumpulkannya manusia. Yauma yajma'u Allahul awwalina wal akhirin. Hari dikumpulkannya semua manusia. Baik, manusia di zaman dahulu kala dan manusia yang akan datang. Barakallahu fikum. Di hari kiamat itu. Ila yaumil qiyamati la raiba fihi, di hari kiamat yang tidak ada keraguannya. Hari kiamat suatu yang tidak bisa diragukan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dunia ini, alam semesta ini ada permulaannya, berarti ada pula akhirnya. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man asdaqu minallahi qila. Maka siapa lagi yang lebih jujur ucapannya dari Allah Subhanahu wa taala? Wa man asdaqu minallahi haditha. Dari pengkhabarannya semuanya benar. Barakallahu fikum. Tidak ada yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu sudah kita lewati, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an ini bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mendapati perselisihan di dalamnya yang sangat banyak. Tidak ada perselisihan di dalamnya. Tidak ada sesuatu yang saling bertentangan dan bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya. Dari ayat dan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada, nampak, maka itu karena kekurangan ilmu kita. Keterbatasan pemahaman kita atau barakallahu fikum, niatan kita yang tidak bagus. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man asdaqu minallahi haditsan. Siapa lagi yang lebih bagus ucapannya dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa lagi yang lebih bagus pengkhabarannya dari Allah Subhanahu wa taala? Semua pengkhabarannya sidq, benar, jujur. Baik. Siapa yang lebih bagus? Siapa lagi yang lebih bagus hukumnya dari hukum Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Karena hukum Allah Subhanahu wa taala adalah adil. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Famalakum bil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu." Kenapa kalian wahai kaum mukminin berselisih sikap terhadap orang-orang munafikin? Menjadi dua golongan. Barakallahu fikum. Famalakum bil munafiqina fi'ataini? Kenapa tidak satu sikap saja? Kenapa harus ada dua? Ada yang mengatakan kondisi ini terjadi pada saat barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Uhud. Berangkat ke Uhud. Di tengah perjalanan Abdullah bin Ubay bin Salul melakukan penggembosan. Barakallahu fikum. Sambil mengatakan, Rasulullah tidak lagi atau Muhammad tidak lagi menghargai kita. Usulan-usulan kita tidak ada yang dia terima. Baik. Kita telah mengusulkan agar kita perang di dalam kota Madinah saja. Justru dia mengajak keluar menuju Uhud. Padahal mestinya perang di dalam kota itu lebih bagus, lebih baik. Banyak ucapan-ucapannya, ocehan-ocehannya, sehingga dia bisa mengecoh 300 orang dari 1000 pasukan perang yang keluar dari kota Madinah menuju Uhud. Bisa dia mengembalikan 300 orang balik pulang masuk ke kota Madinah, tidak sampai ke Uhud. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekitar 700 orang sampai ke Uhud. Dan 700 orang inilah yang berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Dia melakukan penggembosan di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat butuh dengan personil. Barakallahu fiikum. Sebagian kaum muslimin mengatakan perangi saja mereka-mereka ini, orang-orang munafikin ini. Baik. Sebagian lagi mengatakan, oh jangan, mereka sudah syahadat mereka. Ya kita zahirnya nampaknya demikian dan demikian. Baik. Pokoknya dua pendapat. Allah mengatakan tentang keburukan mereka, wallahu arkasahum bima kasabu. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala telah menenggelamkan mereka dalam kekupurannya, kemunafikannya, kesesatannya karena perbuatan mereka sendiri. Yakni orang-orang munafikin. Aturiduna an tahdu man adallallah? Apakah kalian pengen untuk memberikan hidayah pada orang-orang yang Allah telah sesatkan? Orang-orang yang seperti ini Allah telah mengatakan sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Barakallahu fikum. Kau peringati mereka atau tidak peringati mereka sama saja. Wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Dan barang siapa yang Allah telah sesatkan, baik, Allah tetapkan atasnya kesesatan, falan tajid lahu sabila, maka engkau tidak akan pernah bisa dapati jalan untuk dia mendapatkan petunjuk. Biar siapapun yang turun menasihatinya, datang mengingatkannya, tidak akan pernah ada. Barakallahu fikum. Kalau memang Allah belum memberi hidayah untuknya, kurang apa yang mereka lihat dari mukjizat-mukjizat yang muncul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kurang apa? Kurang apa lagi tentang Al-Qur'an yang begitu gamblang, mudahnya dipahami, dimengerti? Subhanallah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala membutakan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran, menjadikan mereka tuli sehingga tidak mereka bisa melihat dan mendengar kebenaran. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Kata Allah Subhanahu wa taala, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Bukannya dia mau menasehati, mau dinasehati, justru dia menasehati dan berangan-angan berharap kuat agar supaya kaum mukminin jadi kafir sama seperti mereka. Waddu law takfuruna kama kafaru fala fatakununa sawa. Mereka sangat berharap agar supaya kalian kafir sama seperti kafirnya mereka, sehingga kalian sama. Barakallahu fiikum. Ini buruk jeleknya orang-orang munafikin, menampakkan keimanan, keislaman, dan membatinkan kekufuran sekedar untuk mencari aman. Mereka mau mencari aman supaya tidak diserang oleh kaum muslimin dan juga tidak diserang oleh kaum kuffar. Baik. Bersama dengan kaum muslimin agar supaya dia dicap sebagai seorang muslimin. Barakallahu fikum. Dicap dan terjaga harta mereka, nyawa mereka dan keluarga mereka. Tapi juga tetap mereka bersama dengan orang-orang kafir. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau mereka bergabung dengan orang sesamanya munafikin atau sesamanya kufar, mereka mengatakan inna ma'akum, kami sama tetap bersama dengan kalian orang kafir. Sesungguhnya kami sekedar istihza, memperolok-olok. Tabarakallahu fiikum. Baik, ada juga pembahasan lain atau pendapat yang lain tentang masalah ini. Tentang orang-orang munafikin yang menjadi dua sikap kaum muslimin terhadap mereka. Di antaranya mereka adalah orang-orang Makkah yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan diri masuk Islam. Kemudian tetap mereka kembali ke kota Makkah. Barakallahu fikum, dan bergabung dengan orang-orang kufar. Maka Allah mengatakan fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah. Maka jangan pernah kalian membela mereka sampai mereka mau hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kota Makkah. Baik, fa in tawallau, kalau mereka berpaling tidak mau diajak hijrah, fakhudhuhum waqtuluhum. Barakallahu fikum. Perangi mereka, tangkap mereka. Walaupun dia ngaku muslim. Barakallahu fikum. Waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Bunuh mereka dimanapun kalian dapati mereka. Wala tattakhidhu minhum waliya wala nasira. Baik. Jangan kalian ambil dari mereka pembela dan penolong. Ini secara umum sikap terhadap orang-orang munafikin, kufar. Tabarakallahu fikum. Kemudian ada yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan munafikin yang model bagaimana? Barakallahu fikum. Karena munafikin ini alwan juga. Berbagai macam bentuk dan model mereka, sikap mereka. Wallahul musta'an. Ini intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang keesaannya dan tetap keharusan kita untuk mentauhidkannya. Dengan alamatkan Allahu la ilaha illahu. Baik. dan keyakinan akan adanya hari kiamat yang kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, dan pernyataan bahwa tidak ada ucapan yang lebih baik dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya tentang orang-orang munafikin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kenapa kalian berbeda sikap terhadap orang-orang munafikin? Mestinya satu sikap, tegas terhadap mereka, itu saja. Karena mereka pada hakikatnya adalah kufar, orang-orang kafir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita turunkan kepada majelis, subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.